Saya mengajak kita untuk membuka bagian firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama. Kita lihat ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-10. Yohanes 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-10. Saya mengajak kita untuk membaca bersama-sama bagian ini karena ada 5 ayat. Jadi kita baca bersama-sama 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-10. Allah adalah terang, 1, 2, 3. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini, jelas bahwa firman Tuhan ini ditulis oleh Yohanes yang menjadi murid Tuhan Yesus. Beberapa bagian yang ditulis oleh Yohanes yaitu di dalam Injil Yohanes, kemudian 1, 2, 3 kitab Yohanes, kemudian selanjutnya adalah kitab Wahyu. Melihat dari apa yang ditulis oleh Yohanes ini, kita menemukan tentang spesialnya seseorang yang menulis. Artinya orang ini adalah orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang tahu persis apa yang dikerjakannya, karena memang kita sebelumnya sudah juga melihat bahwa di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat itu berbicara tentang bagaimana seorang penulis itu dikatakan dia telah menjamah Dia, dia telah mendengar tentang Dia, dia telah bersaksi, meraba dan lain sebagainya. Artinya ketika dia menulis surat ini bukan menulis sembarang menulis saja. Tetapi dia mengalami perjumpaan secara pribadi sebagai seorang murid yang kita kenal Yohanes, murid yang dikasihi. Kalau kita perhatikan maka Yohanes membentangkan tentang berita yang sangat penting di dalam bagian ini. Karena kalau kita lihat dari bacaan yang kita baca, maka dan inilah berita. Inilah berita. Kalau kita sekedar sepintas lalu membaca bagian ini maka enggak terasa letupan daripada perasaan seorang penulis. Tetapi kalau kita mencermati lebih dalam, inilah berita itu menunjukkan tentang bagian yang sebelumnya bahwa mereka itu bukan hanya sebagai penyampai berita, tetapi dikatakan berita yang telah kami dengar dari Dia. Seorang pembawa berita bukan hanya membawa berita itu saja, tetapi dia sudah mendengar langsung daripada orang yang menyampaikan berita itu. Dia sudah bertatap muka, menjamah Dia, menyentuh Dia, dan merasakan kehadirannya. Tentu dalam konteks ini adalah bicara tentang Kristus yang sudah berinkarnasi. Artinya, apa yang dirasakan oleh Yohanes, apa yang dia ceritakan kepada orang lain itu merupakan sesuatu yang didengar dari Dia. Sumbernya langsung. Kemudian bukan hanya ditegaskan mendengar dari Dia, tetapi dan yang kami sampaikan kepada kamu. Artinya berita itu sudah dia terima, dia tidak tahan untuk dirinya sendiri, dia bagikan kepada orang yang patut mendengarkan berita itu. Artinya ini menyingkapkan tentang keberadaan diri seorang murid, dia sudah menangkap pesan itu sungguh-sungguh, berita itu sungguh-sungguh, kemudian berita itu diteruskan kepada orang lain. Dan inilah semangat daripada semua rasul saya rasa, mereka tidak menahan berita itu untuk diri mereka, mereka puas, mereka senang, kemudian pula, tetapi mereka betul-betul menangkap pesan itu, kemudian menyampaikan pesan itu kepada orang lain, lain dan lain. Sehingga Yesus pun menegaskan, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil ini, kalau di konteks yang lain, kepada semua makhluk. Tetapi kepada orang di Samaria, di mana lagi? Yudea, dan sampai ke ujung bumi. Artinya bahwa berita ini harus terus menerus dan terus menerus disampaikan tidak henti-hentinya. Dan itu merupakan perasaan yang benar bagi orang percaya. Dia tidak hanya melekatkan, wah saya senang hari ini dapat sesuatu dari gereja, kemudian tidak membagikan itu kepada orang lain. Saya rasa kejahatan kita bukan karena kurang mendengarkan khotbah, tetapi terlalu banyak khotbah yang kita dengarkan sampai-sampai kita pun lupa untuk mengerjakannya di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kalau saya lihat dari apa yang Yohanes ingin bentangkan di dalam hal ini, dia menyimpulkan bahwa ini pesan yang sungguh-sungguh yang kami sampaikan kepada kamu, ini kami telah dengar sendiri dari dia, ini penting bagi umat Tuhan dimanapun mereka berada. Tentu tujuan Yohanes menulis bagian ini adalah dikatakan karena agar mereka mengetahui kebenaran. Orang-orang yang percaya bukan hanya percaya saja, bersekutu saja, tetapi mereka mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Kemudian agar mereka tetap di dalam Yesus Kristus, tetap di dalam dia. Dan Paulus juga berkata, biarlah kamu tetap di dalam dia, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam dia. Selanjutnya untuk berperang melawan para pengajar-pengajar palsu yang menyebarkan ajaran dusta di dalam jemaat Tuhan. Kalau kita lihat, para pengajar ini bukan hanya membimbing orang untuk percaya kepada Tuhan saja, tetapi mereka mengajarkan supaya orang itu mengetahui mana ajaran benar, mana ajaran salah. Sehingga dalam istilah yang digunakan oleh para reformator adalah berperang melawan ajaran-ajaran sesat. Dan itu yang menjadi kekuatan di dalam gereja. Jadi kalau kita lihat, mau lihat ciri ajaran dusta itu sangat jelas. Itu bicara tentang mereka yang menyangkal bahwa Kristus adalah Yesus, itu ajaran sesat. Di dalam pasal 2 ayat 22 bisa kita perhatikan di sana. Kemudian mereka yang menyangkal tentang ajaran Allah yang menjadi manusia, Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, itu juga menjadi sentralitas daripada ajaran sesat. Mereka menyangkal tentang Kristus yang menjadi manusia. Tetapi orang yang benar, mereka yang melakukan pengajaran yang benar, mereka akan menangkal semuanya itu dan mereka akan berdiri di dalam kebenaran yang sesungguhnya. Sehingga ketika saya membaca tulisan Calvin, maka John Calvin berkata, seorang gembala harus memiliki dua suara di dalam dunia ini. Suara pertama untuk mengumpulkan domba-domba yang tersesat, tetapi suara yang kedua adalah untuk mengusir serigala yang memangsa domba itu. Artinya begitu seriusnya tugas seorang hamba Tuhan, gembala, seorang pengajar. Suara yang pertama mengumpulkan domba-domba, suara yang satu lagi untuk mengusir serigala yang berusaha mengganggu domba-domba gembalaannya. Jadi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Yohanes, Yohanes dalam satu sisi dia bicara tentang suara yang mengumpulkan domba-domba untuk mereka tetap tenang di dalam Tuhan. Tetapi ada suara lain yang dimunculkan, yaitu mengusir pengajar-pengajar palsu yang berusaha membentangkan ajaran-ajarannya di dalam jemaat Tuhan. Jadi bagi Calvin, mengenai pokok-pokok utama bagi Injil adalah hal yang memiliki arti yang penting bagi dia, yang tiada ada akhirnya adalah bicara tentang Injil yang harus terus dipertahankan. Jangan sampai Injil itu diserang dan kita membiarkan saja. Kalau kita membiarkan saja Injil itu diserang, maka berarti kita telah membiarkan Injil itu dihancurkan. Oleh sebab itu, apa yang disimpulkan oleh seorang Yohanes, berkata, aku telah menangkap Injil itu, memegang Injil itu, mendengar langsung dari dia, dan aku meneruskan kepadamu, ini merupakan sesuatu semangat yang besar. Artinya dia tidak membiarkan serangan dari pengajar palsu itu membungkam Injil itu. Maka sekali lagi saya juga ingin menyampaikan bahwa Calvin percaya bahwa seorang guru yang setia harus menjalani, mengajari domba-dombanya di dalam kebenaran dan melindungi mereka dari serangan-serangan yang jahat. Ini menarik sekali bahwa seorang hamba Tuhan harus mengajari domba-dombanya dengan sungguh-sungguh. Domba-domba Tuhan tentunya, bukan dombanya ya. Bukan domba dari gembalanya, tetapi domba Tuhan itu. Harus diajari dengan sungguh-sungguh, dengan kebenaran. Tetapi juga harus melindungi mereka dari serangan yang jahat. Sehingga ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan, jebakan-jebakan yang membuat jemaat galau dalam imannya, seorang gembala harus berdiri di dalam kebenaran Tuhan. Separuh dari jabatan seorang gembala dikatakan harus dipergunakan untuk menyatakan kebenaran. Dan separuhnya lagi dipergunakan untuk membuyarkan siasat si jahat atau tipu muslihat iblis. Separuh untuk mengajarkan kebenaran. Separuh lagi untuk membuyarkan ajaran-ajaran yang sesat itu. Sehingga bagi Calvin meyakini bahwa menjaga Injil adalah perang yang layak dilakukan. Karena Injil harus dipertahankan berapapun harganya. Itu yang kita lihat daripada apa yang dikerjakan oleh murid-murid. Mereka berani berdiri, bersaksi. Kita lihat Petrus pertama masih takut, dia menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi ketika ada roh yang menguasai dia, dia berani berdiri. Dan kita tahu bahwa pada akhirnya dia mati di salib terbalik. Semua murid Tuhan tidak lari dari panggilan mereka. Mereka maju terus dalam panggilan mereka sebagai orang memberitakan kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kita lihat hasilnya, mereka mati dengan kondisi yang mengenaskan. Tetapi menarik semangat mereka, harusnya juga menjadi semangat kita. Kita juga lihat para reformator yang berani berdiri di dalam kebenaran. Ketika mereka melihat ajaran sudah menyimpang, ajaran sudah salah, mereka tidak diam saja. Mereka berdiri di dalam kebenaran itu sendiri. Martin Luther berkata, "Di sini aku berdiri." Dan itu jawaban yang sangat menggetarkan. Tetapi apakah kita juga orang yang sama yang berkata seperti itu? Apakah kita berkata, "Di sini saya mau lari," gitu ya? Ini sesuatu yang beda. Ada orang yang di sini saya berdiri, tetapi di sini saya mau lari. Itu beda-beda tipis, tapi ya itulah kenyataan kehidupan kita. Harusnya panggilan kita sama seperti mereka. Mungkin kita tidak sehebat para murid, kita tidak sehebat para reformator, John Calvin, Luther, dan lain sebagainya. Tetapi marilah kita berdiri dalam panggilan kita sebagai terang di mana kita berada. Itu panggilan kita. Saya menarik apa yang dikatakan oleh Martin Luther. Dia berkata, "Adalah memalukan bila pengkhotbah meletakkan teks Alkitabnya tanpa menguraikannya." Dia melanjutkan, "Saya begitu bersusah-susah mengangkat satu ayat untuk digali sedalam mungkin sehingga itu dimengerti oleh jemaat." Memang panggilan orang sebagai seorang pelayan Tuhan itu adalah mewartakan kebenaran itu seterang mungkin, sejelas mungkin. Oleh sebab itu memang kita butuh hikmat Tuhan yang pernah diajarkan Pak Hikman, lihat konteks dan teks, ayo lihat kitab sana, kitab sini, ya kan, depan belakang. Kita perhatikan dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru. Ya kalau enggak ngerti juga, hadir juga di PA ya, supaya bisa bertanya pas ada PA. Ya dengan kata lain, banyak hal yang tidak mungkin kita mengerti, tetapi ketika kita mulai pengen tahu, maka kita bisa menemukan bagian-bagian terdalam. Sehingga Rafi Zakariah berkata, "Saya berusaha menggali kebenaran. Kalau itu terdapat di dalam batu pun, saya akan mencungkil batu itu dan akan berusaha menemukan kebenaran di dalamnya." Artinya semangat untuk menemukan kebenaran bukan kita temukan ketika kita tidur-tidur saja, ketika kita berleha-leha saja. Tetapi ada usaha yang dalam supaya kita bisa betul-betul mendapat kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi menurut Luther, ini bagi seorang jemaat, jemaat berhak untuk meminta kepada pendetanya untuk menguraikan firman Tuhan. Kalau pendetanya menyampaikan dari mimbar sesuatu yang bukan berasal dari firman Tuhan, maka dia harus berkata, atau jemaat harus berkata, "Berikan kepada saya firman Tuhan, bukan yang lain." Ketika kita lihat gereja dipenuhi dengan orang-orang yang fasih lidah, orang yang bisa menciptakan suasana di mana orang tertawa, itu tentu tidak salah. Tetapi apakah betul keluar dari sana firman Tuhan? Jemaat harus berkata, "Berikan kepada saya bukan humor, bukan cerita-cerita kosong, bukan dongeng-dongeng palsu, tetapi berikan kepada saya firman Tuhan, kitab suci, berikan kepada saya kitab suci. Karena firman Tuhan itulah yang menumbuhkan kita. Alkitab berkata iman bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Bukan dari dongeng-dongeng yang ditebarkan di dalam gereja-gereja masa kini ya. Menurut Luther, gereja yang sejati mengutamakan ada tiga hal. Yang pertama, firman Tuhan yang murni yang diberitakan di dalam gereja. Ini menjadi bagian yang menarik untuk kita perhatikan. Bahwa gereja yang sejati, kita bisa lihat tiga hal ini. Yang pertama, apakah gereja itu memberitakan firman Tuhan yang murni atau tidak? Yang kedua, kita harus melihat apakah gereja itu menjalankan sakramen perjamuan kudus dan baptisan kudus. Kalau tidak, bisa dipertanyakan. Atau kalau melakukannya secara berlebihan pun boleh dipertanyakan. Yang ketiga, apakah gereja itu melakukan disiplin gereja? Sehingga kalau kita lihat dari tulisan-tulisan Calvin, dia bukan hanya bicara tentang penggalian terhadap pengertian firman Tuhan, tetapi juga bicara tentang pentingnya disiplin gereja di dalam gereja. Tanpa disiplin gereja, semuanya jadi berantakan. Orang semaunya. Tanpa ada kendali, kontrol yang kuat di dalamnya. Tentu bukan berdasarkan pemahaman pengertian seseorang atas keinginannya. Tetapi ada firman Tuhan yang menjadi bagian, menjadi acuan di dalamnya. Dan kita lihat di dalam Alkitab pun mereka yang tidak tertib di dalam jemaat dikatakan diekskomunikasikan. Bukan diperlakukan sebagai musuh, tetapi sebagai sahabat. Tanpa ketiganya, pasti gereja itu menjadi kacau. Tetapi pelaksanaan ketiganya tanpa terang firman Tuhan, kalau mau saya istilahkan, pasti sesat adanya. Sehingga seperti perjamuan kudus bukan lagi untuk mengingatkan tentang Tuhan. Kita lakukan mengingatkan tentang kita. Hari ini bawa perjamuan kudus, apa nih yang saya bisa peroleh dari perjamuan kudus? Saya sakit, jadi sembuh. Saya miskin, jadi kaya. Saya belum naik jabatan, jadi naik jabatan. Tentu bukan itu. Sehingga di tempat lain, perjamuan kudus kayaknya menjadi sesuatu yang bisa dimiliki oleh semua orang dan seakan-akan itu mudah sekali untuk dilaksanakan. Namun bagian ini menyentak kita bahwa sebagai umat Tuhan kita harus melihat berita yang disampaikan oleh Yohanes adalah berita yang sungguh-sungguh agung. Dia bicara tentang Allah yang adalah terang. Di dalam hal ini, Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan dikatakan. Allah yang adalah terang bicara tentang Allah yang sejati. Memang dia adanya di surga yang kita tahu. Tetapi kini ia berinkarnasi secara aktual menjadi manusia. Dan ini sekali lagi mengutip pernyataan daripada Pak Wigman. Pak Wigman menyampaikan tentang bagian ini. Memang kita tahu Allah yang sejati itu ada di surga sana. Tetapi di dalam surga, dia datang ke dunia untuk berinkarnasi menjadi manusia secara aktual, bukan secara imajinasi. Oleh sebab itu, dia datang ke dalam dunia menjadi manusia. Yang memang, kalau kita mendengar istilah daripada yang diucapkan oleh Yohanes, dia berkata, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat di pasal 1 ayat 1, dengan mata kami yang telah kami saksikan, yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Itu tentu bicara tentang kehadiran Kristus bersama-sama dengan mereka pada waktu itu. Mereka bisa meraba dia. Dalam hal ini kita melihat tentang sesuatu yang disampaikan oleh Yohanes, bicara tentang sosok dia yang datang itu. Dia yang disebut oleh Yohanes itu memang bicara juga ketika di dalam Yohanes pasal 1, terang itu telah datang ke dalam dunia. Dunia tidak menerima dia. Kalau kita perhatikan di dalam Yohanes pasal 1, ayat yang keempat, dan dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat yang kelima, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kita lihat apa yang diucapkan oleh Yohanes sangat konsisten sekali. Bicara tentang Allah yang adalah terang. Terang yang bukan hanya menyinari dunia ini dengan kasihnya, tetapi dia sengaja datang di dalam dirinya untuk menjangkau manusia. Terang itu sudah kelihatan, bukan hanya kelihatan di dalam cahaya itu, tetapi di dalam pribadi yang berinkarnasi, yaitu Yesus Kristus. Itulah yang kami tuliskan kepadamu, dikatakan di dalam Yohanes pasal 1, terutama di bagian yang yang ketiga, pasal 1 ayat ketiga dan yang keempat. Dia menuliskan kepada mereka supaya mereka beroleh persekutuan dengan kami, yaitu persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepadamu, kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Ada sesuatu yang indah yang disampaikan. Bukan hanya saya bersekutu dengan Tuhan, tetapi kamu pun bersekutu dengan Tuhan. Tetapi kita sama-sama bersekutu dengan Bapa kita yang kita sembah, yaitu Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita beribadah hari ini di tempat ini dalam persekutuan yang sama harusnya di dalam Anak dan Roh Kudus dan Allah Bapa itu sendiri. Di dalam Dia kita beribadah, kita bersuka cita. Dikatakan bahwa dengan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Ada sesuatu yang letupan yang indah. Apa yang menjadi sukacita bagi seorang jemaat Tuhan? Yaitu bila Injil itu diwartakan secara terang benderang. Bila Injil itu sudah menjadi bagian bagi kehidupan umatnya. Terang yang diberitakan oleh Yohanes adalah terang yang sama. Seperti yang saya sampaikan tadi. Seperti yang dijelaskan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 4 dan 5. Dia bicara tentang yang sama itu, Allah yang menjadi manusia. Kemudian yang menarik ketika kita melihat di dalam Matius pasal 4, sebetulnya ini beda penulis, tetapi acuan sama tentang terang itu. Yaitu di dalam Matius pasal yang keempat ayat 15-16, di sana bicara tentang tanah Sebulon, tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Ini bicara tentang terang yang datang kepada setiap bangsa. Bangsa yang sudah mengenal Dia, yang sudah dinyatakan tentang Dia, tetapi bangsa yang jauh di sana telah melihat terang yang ajaib itu, terang yang besar itu. Tetapi di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Artinya terang itu memberi kesempatan pada orang untuk berjumpa dengan Dia. Untuk menikmati sukacita di dalam Dia. Yang tadinya manusia binasa, tetapi karena terang itu datang, tentu terang itu bicara tentang Kristus. Karena terang itu datang, semua orang mempunyai pengharapan. Terutama mereka yang diperkenan oleh Dia. Di tempat maut pun telah terbit terang. Sehingga kita berpengharapan. Terang itu membuat cahaya dalam kegelapan. Dan kegelapan tidak menguasainya. Mengapa demikian? Karena Allah adalah terang itu sendiri. Menarik apa yang pernah saya baca bahwa segelap-gelapnya kegelapan, Dia tidak bisa menguasai terang itu. Segelap-gelapnya kegelapan, Dia tidak bisa menguasai terang itu. Dan pasti terang itu berkuasa atas kegelapan. Coba kita lihat satu lilin saja, kalau ini dimatikan, lampunya dimatikan, pasti cahaya itu berpengaruh luar biasa. Jadi segelap-gelapnya, sepekat-pekatnya gelap itu, terang tetap muncul sebagai terang. Dan kita adalah agen terang Tuhan di tengah dunia ini. Kita bukan terang yang sesungguhnya, tetapi karena kita telah menerima terang, kita bisa menjadi terang dimanapun kita ada. Tergantung apakah kita memang hidup dalam terang, apa kita tetap memilih dalam kegelapan. Pak Bikman berkata begini, kalau yang namanya lampu, harusnya dia itu menerangi. Di dalam PA kami Pak Bikman berkata begitu. Harusnya yang namanya lampu itu menerangi. Kalau lampu itu enggak menerangi, berarti lampu itu yang bermasalah. Maka lampu yang sejati akan bermakna dimanapun dia berada. Mungkin kita saja yang mengaku, saya lampu, saya terang, ternyata kita bukan terang. Oleh sebab itu, mari kita koreksi kita masing-masing bagaimana kita hidup di dalam terang sesungguhnya. Karena kualitas hidup orang percaya adalah terang itu sendiri. Allah terang, harusnya kita menjadi anak-anak terang. Paulus juga berkata di dalam kitab Efesus, jangan lagi hidup di dalam kehidupan yang lama, karena itu perbuatan orang yang belum berada di dalam terang. Tetapi harusnya yang terang yang sudah bercahaya di dalam kehidupan kita itu menerangi hidup kita dan menerangi sekeliling kita. Harusnya kita menjadi terang yang menerangi dimanapun kita berada. Siapakah yang menyukai terang? Secara cepat saya sampaikan bahwa orang yang menyukai terang adalah mereka yang mengalami penyucian darah Kristus. Itu yang dikatakan di dalam ayat yang ketujuh. Orang yang menjadi terang, yang menyukai terang, mereka yang mengalami penyucian itu. Orang yang menyukai terang yang kedua adalah anak-anak terang yang tahu tentang hidupnya harus dipergunakan dengan sebaik mungkin. Di dalam Efesus juga dikatakan, hiduplah sebagai orang arif, bukan orang bebal, tetapi hiduplah sebagai orang yang arif. Mereka yang menjadi anak teranglah mereka yang menjadi terang. Mereka yang menyukai terang adalah mereka yang mencintai kebenaran. Kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, maka kita menemukan bagian yang sangat penting di dalam pasal yang kedua, 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-29. Jika kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Semua orang yang menyukai terang adalah orang yang mencintai kebenaran. Pengingkaran terhadap kebenaran adalah dusta adanya. Karena Allah adalah benar. Kemudian, kalau kita perhatikan bagaimana kita bisa hidup di dalam terang, yang pertama kita harus menerima terang itu. Kristus adalah sumber terang. Kita bukan jawaban dari terang itu. Kristus sudah menjadi jawaban untuk terang di dalam dunia ini. Sehingga kita harus menerima dia di dalam kehidupan kita. Untuk selama-lamanya. Menjadi terang yang menguasai hati kita, pikiran kita, tujuan hidup kita, target hidup kita, dan semuanya. Sehingga jalan-jalan hidup kita menjadi terang. Kapan kita bisa hidup terang dalam kehidupan ini? Ketika kita menerima dia. Tanpa menerima dia, kita pasti dipengaruhi dengan kegelapan. Oleh sebab itu, yang kedua adalah bagaimana hidup dalam terang? Kita sendiri harus menyukai terang itu. Menyukai terang berarti menelanjangi perbuatan-perbuatan kejahatan. Perbuatan-perbuatan dosa kita. Kemudian mengakui bahwa memang kita berdosa di hadapan Tuhan. Kita butuh belas kasihan Tuhan di dalamnya. Sehingga kalau kita berbuat dosa, maka kita harus keras terhadap diri kita. Ini pernyataan Pak Bikman. Kalau kita berbuat dosa, kita harus keras terhadap diri kita. Jangan berbuat dosa lagi, itu yang disampaikan oleh Alkitab. Dan Yesus katakan kepada perempuan yang berbuat zina. Yesus memang mengampuni dosa kita, tetapi harus menjadi bagian kita, jangan berbuat dosa lagi. Komitmen sepanjang hidup kita. Pak, saya masih melakukan dosa. Iya, tetapi kita harus keras bagi kita sendiri. Wah, saya salah nih melakukan dosa. Yang kedua, kita harus mengakui dosa kita. Yang ketiga, jangan berbuat dosa lagi. Dan pada akhirnya, marilah kita melihat bahwa terang itu harus ditampakkan. Terang jangan disembunyikan, terang harus ditampakkan. Karena Alkitab juga berkata di dalam Matius 5, 14-16, dikatakan di sana, letakkanlah pelita pada tempatnya. Pelita itu jangan disimpan di bawah gantang, tetapi harusnya disimpan di kaki dian. Supaya orang melihatnya. Supaya nyata bahwa terang itu sesungguhnya ada. Bukan terang yang sekedar terang, tetapi terang yang telah mengalami terang itu sendiri. Oleh sebab itu melihat bagian ini, maka saya merasa bahwa panggilan kita meletakkan terang bukan di bawah kaki gantang, di bawah tempat tidur kita, tetapi di kaki dian, di tempat yang tinggi. Bukan untuk sok-sokan bahwa kita memang orang yang hebat, tetapi memang realitanya seperti itu. Saya teringat dengan satu istilah begini. Di rumah, kita itu selalu meletakkan barang harus pada tempatnya. Kadang hal yang simpel bisa menjadi rumit kalau sudah berhubungan dengan tempat ya. Apalagi ibu-ibu paling tahu tentang hal itu. Misalnya, handuk disimpan bukan pada tempatnya. Pakaian kotor disimpan bukan pada tempatnya. Itu gara-gara satu handuk bisa satu hari, dua hari mengalami sebuah apa ya, letupan perasaan. Dan ya ibarat tawon, dia selalu terbang gitu ya. Suaranya enggak berhenti. Bahkan diungkit-ungkit gini, kamu selalu. Tetapi menarik bahwa setidaknya ini bisa menjadi gambaran bagi kita. Letakkanlah terang itu pada tempatnya. Maka kita betul-betul menjadi terang. Kalau kita belum menjadi terang, marilah kita koreksi diri kita masing-masing. Kalau mengenai tempat peletakan, biarkanlah nanti dibahas di rumah masing-masing ya. Itu masalah rumah tangga sebetulnya. Tetapi ya itulah, Tuhan pun mau kita menempatkan terang pada posisi yang tepat. Karena kita adalah anak-anak terang, kita wajib menjadi terang di mana kita berada. Karena di dalam Matius, saya mau tutup dengan bagian ini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Kiranya bagian firman Tuhan ini memanggil kita untuk kita hidup dalam terang dan hidup menjalani kebenarannya.